berkata, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah wa muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaAllah kita akan mulai memasuki pembahasan inti dari kitab ini, yaitu mengenal tiga landasan utama di dalam beragama. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, fa'idha kila laka, maka apabila dikatakan kepadamu atau ditanyakan kepadamu, mal usulu thalathatul lati yajibu alal insani ma'rifatuha, apakah tiga prinsip utama, apa tiga prinsip utama di dalam agama Islam yang wajib dikenal oleh setiap manusia, apa tiga prinsip yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Fakul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu, yang pertama pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya. Wadinahu, yang kedua agamanya. Wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian inti pembahasan kita dalam buku ini, yaitu mengenal tiga landasan utama di dalam beragama. Mengapa ini penting sekali dan dikatakan sebagai landasan utama? Karena inilah tiga ajaran yang paling mendasar. Barang siapa tidak memilikinya, dia bukan seorang muslim. Dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Mengapa kita pelajari tiga prinsip dasar agama Islam ini? Karena inilah cara kita untuk beriman kepada Allah, dengan mempelajari dan mengamalkan tiga prinsip utama ini. Dan juga ini adalah kunci keselamatan kita di alam kubur. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Sesungguhnya kuburan itu adalah pintu gerbang pertama di dalam perjalanan negeri akhirat. Barang siapa yang selamat di kubur, maka perjalanan berikutnya semakin mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat di kubur, perjalanan berikutnya semakin berat. Maka jemaah sekalian, itu kunci perjalanan kita, kunci keselamatan kita. Kalau kita selamat, kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir ini, maka perjalanan berikutnya semakin mudah. Kuburan itu akan menjadi taman surga bagi kita. Namun kalau kita na'udzubillah tidak selamat, maka perjalanan berikutnya semakin berat. Kuburan itu akan menjadi jurang neraka bagi orang yang tidak bisa menjawab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita dalam banyak hadis dan dalam hadis-hadis yang mutawatir adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat munkar dan nakir, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk. Pertanyaannya tiga, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka seorang mukmin dia bisa menjawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia bisa menjawab? Karena Allah memberikan pertolongan kepadanya. Sebagaimana dalam surat Ibrahim Allah mengatakan, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit." Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat. Kenapa mereka diberikan pertolongan? Karena mereka beriman. Kenapa mereka beriman? Karena dulu di dunia mereka belajar. Mereka memahami dengan baik. Lalu mereka meyakini dan mereka amalkan. Sehingga Allah memberikan pertolongan. Dan jemaah sekalian, untuk seluruh manusia, pertanyaannya ini sama. Apakah dia muslim atau non-muslim? Pertanyaannya sama. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa Nabimu? Jawaban yang tepat, Rabbku adalah Allah, yang aku sembah adalah Allah, agamaku adalah Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin non muslim bisa menjawab? Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, Nabiku adalah Muhammad, sedangkan di dunia dia enggak pernah belajar siapa itu Allah, apa haknya? Dia tidak pernah mau mengerti apa itu agama Islam. Dia tidak pula beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang lebih mengenaskan lagi, mengaku muslim tapi dia enggak pernah belajar. Dan ada orang-orang yang disebut sebagai orang yang murtab. Orang yang ragu dalam keimanan. Dia mengaku beriman tapi keimanannya tidak kokoh. Apa jawabannya? Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengarkan manusia mengatakan seperti itu, maka itu yang aku katakan. Itu jawaban dia di alam kubur. Kalau orang kafir, sudah jelas-jelas kafir, memang enggak bisa jawab. Orang beriman bisa jawab. Ada orang-orang yang tidak benar-benar beriman. Tidak juga mau dianggap kafir. Tapi tidak mau belajar Islam. Tidak mau beriman dengan benar. Hanya sekedar ikut-ikutan. Apa jawabannya? Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar orang-orang mengatakan seperti itu, aku pun ikut mengatakan. Artinya apa? Dulu di dunia dia beriman, tidak dibangun di atas dasar ilmu. Hanya ikut-ikutan apa kata orang. Dialah di alam kubur yang disebut orang murtab, orang yang ragu. Dia pun enggak bisa menjawab. Inilah jemaah sekalian, pentingnya kita belajar. Dan di sini Syekh memulai pembahasan dengan bentuk tanya jawab. Sebagai isyarat bagi kita, ini adalah pertanyaan yang akan diajukan kepada kita di alam kubur. Dan juga beliau memberikan faedah kepada kita dua metode pengajaran yang baik. Yang pertama dalam bentuk tanya jawab. Dalam bentuk tanya jawab. Yang kedua, dengan penyampaian secara global sebelum merinci. Jadi yang pertama beliau gunakan metode tanya jawab. Dan ini juga metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua beliau gunakan metode penyampaian secara global sebelum menyampaikan secara rinci. Ini juga metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode yang pertama di antaranya Nabi SAW ketika mengajarkan kepada Mu'adz tentang hak Allah dan hak hamba, maka Nabi SAW bertanya terlebih dulu kepadanya, "Atadrima haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah?" Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah, juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ijtanibus sab'al mubiqat," jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kenapa enggak langsung saja Nabi SAW mengatakan 7 dosa yang membinasakan, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi Nabi SAW mengabarkan terlebih dahulu ada 7 dosa yang membinasakan. Apa tujuannya jemaah sekalian? Supaya kita perhatian. Walaupun sudah lapar harus perhatian ya. Ya. Supaya perhatian. Itu tujuannya. Maka kita akan masuk insyaallah dalam pembahasan rincian yang pertama. yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla dan bagaimana jalan menuju ke sana. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, fa idza qila laka man rabbuk, apabila dikatakan kepadamu siapakah Rabbmu, fakul, maka jawablah, Rabbi Allahu alladhi rabbani rabba jami'al alamina bi ni'amihi, Rabbku adalah yang telah memelihara aku. Rabbi Allahu alladhi rabbani, Rabbku adalah Allah yang telah memelihara aku. Wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi, dan telah memelihara seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Inilah jemaah sekalian Rabb kita. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dan dialah sesembahanku, tidak ada bagiku sesembahan selain dia. Syekh rahimahullah langsung pada inti pengajaran, langsung pada kesimpulan, siapa Rabb kita, siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Rabb yang telah memelihara kita, yaitu menciptakan kita, menguasai kita, dan mengatur kita. Demikian pula dialah yang menciptakan seluruh makhluk, yang menguasainya dan yang mengaturnya, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dialah Rabb kita, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenalilah, dialah sesembahanmu, dialah yang telah menciptakanmu, yang selalu memberikan kenikmatan kepadamu, yang terus-menerus memberikan rezeki kepadamu, dan dialah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb seluruh makhluk. Surat Al-Fatihah ayat pertama, Al-Quran ayat pertama. Jemaah sekalian, penulis rahimahullah ta'ala langsung memberikan kesimpulan kepada kita pengajaran tentang pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah dialah Rabb, maka dia yang pantas untuk disembah. Langsung pada kesimpulan, baru setelah itu beliau tunjukkan kepada kita bagaimana jalan sehingga kita sampai pada kesimpulan ini. Maka jalannya ada dua. Untuk mengenal Allah ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Yang pertama, melalui ayat syar'iyah. Apa itu ayat syar'iyah? Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mana? Hadis yang mana? Semuanya. Setiap kita baca satu ayat, setiap kita baca satu hadis, di situ mengandung pengenalan terhadap Allah. Tetapi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung seperti nama-nama dan sifat Allah. Yang tidak langsung adalah syariat Allah, hukum-hukum Allah, dan lain-lain. Ketika kita baca nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu langsung memperkenalkan kepada kita siapa itu Allah. Allah Ar-Rahman misalkan, yang maha penyayang, pemilik sifat kasih sayang. Allah Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Allah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Begitu pula ketika kita membaca syariatnya, setiap syariatnya kita baca, setiap hukum-hukumnya kita pelajari, pasti kita akan sampai pada kesimpulan, ini tidak mungkin datang kecuali dari Allah yang maha berilmu, yang maha perkasa, yang maha hikmah, yang maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jadi seluruh ayat Al-Quran dan seluruh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah jalan terbaik untuk mengenal Allah, terutama yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan inilah rahasianya jemaah sekalian. Mengapa Allah kabarkan kepada kita nama-namanya yang maha indah, yang sangat banyak. Begitu pula sifat-sifatnya yang maha mulia, yang sangat banyak. Dan hampir di setiap ayat-ayat yang berbicara tentang hukum selalu ditutup dengan penyebutan nama-nama dan sifat Allah. Untuk apa jemaah sekalian? Agar kita mengenal Allah, agar kita mengenalnya. Karena dengan mengenalnya, penghambaan kita kepadanya akan semakin kuat. Itulah tujuan utamanya. Agar kita sampai pada penghambaan yang tertinggi kepadanya. Karena kita mengenalnya, kita pun semakin tunduk kepadanya. Kita semakin menghamba kepadanya. Jadi ini jalan yang pertama. Mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, atau melalui ayat syariah. Adapun yang kedua, mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Apa maknanya? Mengenal Allah melalui tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah pada setiap ciptaannya. Sebagaimana insyaAllah nanti akan kita bahas. Kita mulai dulu jalan yang pertama. Untuk mengenal Allah melalui ayat syariah. Apa ayat syariah tadi? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ayat Quran, seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ mengandung pengenalan terhadap Allah. Sekarang kita mulai dari surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Dan kita akan berakhir di surat An-Nas ayat terakhir. Artinya apa jemaah sekalian? Al-Quran semua itu harus kita pelajari untuk mengenal Allah, untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah. Di sini beliau hanya memberikan pengantar saja. Jadi kitab ini hanya membuka jalan kepada kita, menunjukkan kepada kita ini jalannya. Maka beliau berdalil dengan ayat yang pertama, surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba kita lihat ayat ini. Di sini ada pengenalan terhadap Allah. Ini baru satu ayat. Artinya kita harus lanjutkan sendiri, pelajari seluruh ayat, seluruh hadis, agar iman kita semakin kokoh. Dan itu kunci kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini. Alif Lam di dalam kata Alhamdu disebut Alif Lam lil istigraq, Alif Lam yang bermakna mencakup, Alif Lam yang bermakna mencakup. Sehingga huruf Alif Lam ini berfungsi untuk mencakup segala bentuk pujian. Tidak ada satupun pujian kecuali Allah yang berhak menyandangnya. Adapun Alhamdu itu sendiri, maknanya adalah wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Pensifatan terhadap yang dipuji dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Itu arti Alhamdu. Ketika kita mengucapkan Alhamdu, artinya kita sedang mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Apa artinya kesempurnaan? Artinya seluruh sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatannya, ketetapan-ketetapannya adalah sempurna. Terlebih zatnya, Maka zatnya, semua sifat yang dia miliki, semua perbuatan yang dia lakukan, dan semua yang dia tetapkan adalah sempurna. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini makna alhamdu. Jangan sampai kita setiap hari mengatakan kita gak ngerti artinya. Setiap hari loh ini kita baca dalam sholat kita, dan banyak kesempatan kita baca alhamdu. Ketika kita mengucapkan alhamdu, berarti kita sedang memuji Allah dengan pujian bahwa dia pemilik semua kesempurnaan. Zatnya sempurna, semua sifat-sifatnya sempurna, semua yang dia lakukan sempurna, semua yang dia tetapkan sempurna. Artinya apa? Tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada aib sedikit pun, tidak mengandung celah sedikit pun, sempurna. Allah tidak punya kekurangan sama sekali. Allah kabarkan kepada kita, inilah ayat yang memperkenalkan kepada kalian tentang Allah. Siapa itu Allah? Dia adalah pemilik segala kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam dirinya, baik pada zatnya, sifat-sifatnya, ketetapan-ketetapannya, perbuatan-perbuatannya, semuanya sempurna. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Semua yang dia tetapkan, semua yang dia lakukan, semua perbuatannya sempurna, tidak mengandung kekurangan. Itulah makna alhamdu. Maka kita puji dia dengan sifat kesempurnaan ini, disertai cinta dan pengagungan. Cinta dan pengagungan itulah hakikat penghambaan kita kepadanya. Menghamba kepada Allah harus selalu disertai cinta dan pengagungan. Dan pengagungan itulah yang melahirkan al-khawfu war-raja, takut dan harap. InsyaAllah nanti ada pembahasan tersendiri. Ini disebut para ulama sebagai arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Setiap ibadah kita harus bersama tiga rukun ini: cinta, takut dan harap. Takut dan harap itu muncul dari pengagungan kepada Allah. Pengagungan kepada Allah muncul dari ilmu tentang Allah, pengenalan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya, itu arti alhamdu. Huruf lam di dalam lillah disebut lil istihqaq. Lam lil istihqaq wal ikhtisas. Untuk menunjukkan Allah hanya dia yang berhak menyandang alhamdu dan khusus baginya. Jadi hanya dia pemilik segala kesempurnaan. Jemaah sekalian, seandainya kita pahami, kita renungkan, kita amalkan satu potongan ayat ini, bukan satu ayat, potongan saja, alhamdulillah, maka kita akan menjadi orang yang selalu tunduk kepada Allah, karena semua yang dia tetapkan sempurna, termasuk syariatnya, syariat yang sempurna. Begitu pula ketetapan takdirnya, ketetapan yang sempurna, ketetapan yang maha baik. Syariatnya sempurna, dia maha mampu menyempurnakan syariatnya. Maka bagaimana mungkin seorang yang mengaku muslim, dalam sholatnya dia katakan alhamdulillah, tapi dia berpaling dari syariat Allah. Dia merasa seakan-akan agama ini belum sempurna, dia perlu tambah-tambahkan sendiri, dia perlu mencari yang lain lagi, atau dia kurang-kurangi, padahal sudah sempurna. Begitu pula jemaah sekalian, ketetapan takdirnya semuanya sempurna, semuanya maha baik, tidak ada yang buruk. Tapi kenapa kita harus beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk? Yang buruk itu artinya Allah menetapkan adanya keburukan, namun keburukan itu bukan pada perbuatan Allah, tetapi pada makhluk itu sendiri. Adapun perbuatan Allah, semuanya baik, enggak ada yang buruk. Allah menciptakan setan, Allah menciptakan perbuatan setan, Semua di dunia ini ciptaan Allah. Setan dan perbuatannya, dua-duanya ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Saffat ayat 96. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Tapi perbuatan Allah menciptakan setan dan perbuatan setan adalah perbuatan yang sempurna, yang maha baik, yang tidak mengandung kejelekan sedikit pun. Kalau begitu, di mana kejelekan itu terletak? Pada setan itu sendiri. Bukan pada perbuatan Allah menciptakan setan. Karena Allah menciptakan setan untuk satu hikmah, bahkan banyak hikmah-hikmah yang baik. Bukan karena Allah mencintai setan itu. Iya. Jadi semua yang disandarkan kepada Allah adalah maha baik dan sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada celah sedikit pun. Iya. Sedangkan Allah itu sendiri maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Allah artinya adalah al-ma'luh, yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Adapun Rabb, Rabb itu maknanya zat yang terkumpul padanya tiga sifat. Al-khalqu, yang pertama penciptaan. Wal-mulku, yang kedua penguasaan. Wat-tadbir, yang ketiga pengaturan. Inilah arti Rabb. Pencipta, penguasa, pengatur. Apa yang dia ciptakan, apa yang dia kuasai, dan apa yang dia atur? Al-alamin. Apa arti al-alamin? Syekh mengatakan, wa kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah, itulah namanya alam. Jamaknya alamin. Jadi al-alamin itu artinya seluruh makhluk. Dan makhluk itu artinya segala sesuatu selain Allah. Jadi jemaah sekalian, yang berwujud itu hanya ada dua. Kalau bukan Allah, berarti makhluk. Kalau bukan makhluk, berarti Allah. Itu saja. Enggak ada lebih daripada itu. Al-alamin artinya seluruh makhluk. Makanya mungkin kurang tepat kalau kita terjemahkan alam semesta. Karena konotasinya alam semesta, alam sekitar kita. Maksud ayat ini, seluruh makhluk. Allah adalah Rabb seluruh makhluk. Artinya, dia yang menciptakan semuanya, dia yang menguasainya, dia yang mengaturnya. Tidak ada satu makhluk pun kecuali dia yang menciptakan. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari bawah kekuasaannya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diatur olehnya. Semuanya tunduk, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, semuanya tunduk di bawah rububiyah Allah, di bawah penciptaan Allah, penguasaan dan pengaturannya. Enggak ada satupun yang bisa keluar, mau dia makhluk beriman maupun kafir. Karena seluruh makhluk semua tunduk dan patuh terhadap Rabb, terhadap sifat-sifat rububiyah Allah. Dia yang menciptakan semuanya, mengaturnya dan menguasainya. Dia yang menciptakan mereka, dia yang menciptakan rezeki bagi mereka, dia yang menciptakan segala kenikmatan untuk mereka, dia pula yang menguasainya, dia pula yang mengaturnya. Untuk seluruh makhluk. Dan jemaah sekalian, asal kata alam itu sendiri maknanya adalah tanda. Maknanya adalah tanda. Jadi makhluk disebut alam, yang berarti tanda. Kenapa makhluk dinamakan tanda? Karena adanya makhluk merupakan tanda adanya sang pencipta. Itulah rahasianya mengapa makhluk bahasa Arabnya atau bahasa Al-Qur'annya disebut al-alamin. Dan bendera negara dalam bahasa Arab juga disebut alam. Kenapa? karena bendera itu adalah tanda negara tersebut. Maka makhluk seluruhnya disebut al-alamin, karena adanya makhluk merupakan tanda adanya sang pencipta, sehingga mereka disebut al-alamin. Iya, ini jemaah sekalian, penafsiran singkat alhamdulillahi rabbil alamin. Semakin kita dalami tafsirnya, begitu pula ayat-ayat yang lain, begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengenalan kita kepada Allah semakin besar. Makanya penting sekali kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, di antara buku yang sangat bagus, Fiqhul Asma'il Husna, yang disusun oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, ini buku bagus untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, agar kita mengenal Allah. Ya, karena jalan inilah yang akan membantu kita untuk menguatkan keimanan, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka. Kemudian kata Syekh, wa kullu ma siwallahi alam, segala sesuatu selain Allah adalah alam, yaitu makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari makhluk tersebut. Ini kalau ada yang nanya, arsy itu makhluk atau bukan? Enggak usah ragu. Semua selain Allah makhluk. Kursi Allah makhluk atau bukan? Enggak usah ragu lagi. Semua selain Allah adalah makhluk. Ini pelajaran dasar sebenarnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka apabila aku termasuk makhluk, berarti wajib bagiku untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, dan untuk tunduk dan patuh kepadanya serta menyembahnya, karena dia adalah Rabbku dan aku adalah makhluknya. Kemudian Syekh menjelaskan. Jadi sampai di sini selesai penjelasan jalan yang pertama. Apa jalan yang pertama tadi untuk mengenal Allah? Melalui ayat syar'iyah. Dan ini hanya sebagai contoh, yaitu ayat pertama surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan lanjutkan sendiri. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Malik Yaumiddin. Ini semua nama-nama dan sifat Allah yang akan memperkenalkan kepada kita siapa Allah. Apabila kita pelajari, semakin dalam kita pelajari, iman kita semakin kuat. Iman kita semakin kuat, ibadah kita semakin baik. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mengenal Allah, imannya pun paling kuat, takwanya pun paling baik, karena dia yang paling mengenal tentang Allah. Ini jemaah sekalian sudah semacam ketetapan Allah. Makin dalam kita mengenal Allah, iman semakin kuat. Iman semakin kuat, ketakwaan semakin meningkat. Iya. Maka ini jalan yang pertama. Kemudian jalan yang kedua. Fa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu, dengan apa lagi engkau mengenal Rabbmu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Di sini Syekh membagi dua. Ayat kauniyah beliau bagi dua. Jadi tadi sudah kita katakan mengenal Allah dengan dua jalan. Ayat syariah, yang pertama ayat syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ayat kauniyah, tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah pada makhluk yang dia ciptakan. Dan ini terbagi dua lagi. Syekh membaginya kepada dua bagian. Yang pertama beliau namakan ayat, tanda-tanda. Yang kedua makhlukat, makhluk-makhluk. Walaupun sebenarnya dua-duanya sama. Tapi kenapa beliau bedakan? Karena yang pertama bergerak, yang kedua diam. Beliau bedakan karena yang pertama bergerak, yang kedua diam. Dan yang bergerak itu lebih dahsyat daripada yang diam. Iya. Sebagaimana kata beliau, Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru. Dan di antara tanda-tanda Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda yang Allah jadikan untuk mengenal Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Empat makhluk semuanya bergerak. Semuanya bergerak. Malam berganti siang, matahari dan bulan beredar, berputar. Berputar mengelilingi apa? Mengelilingi bumi. Mengelilingi bumi. Nanti kesempatan lain kita bahas. Matahari yang mengelilingi bumi, bukan bumi mengelilingi matahari. Wa min makhluqatihi samawati sab'u wal araduna sab'u. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk-makhluknya adalah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Yang diam. Bumi itu diam. Langit itu diam. Bumi tidak bergerak kecuali gempa bumi. Kalau enggak gempa bumi dia diam. Kenapa? Ada pasaknya. Pasaknya itu gunung. Gunung bergetar, bumi bergerak. Iya. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Begitu pula seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi maupun yang ada di antara keduanya. Artinya apa? Seluruh makhluk, kalau kita perhatikan, apakah yang bergerak maupun yang diam, di situ mengandung pengenalan terhadap Allah. Itulah sebabnya tadi kita katakan makhluk itu disebut alam, karena pada setiap makhluk terdapat pengenalan terhadap Allah. Sebagaimana kata penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidun. Dalam segala sesuatu yang dia ciptakan terdapat tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah Esa. Ini bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau merenung, bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Setiap makhluk yang dia saksikan, setiap makhluk yang dia lihat, dia akan dapatkan padanya keagungan dan kebesaran Allah. Dan ada seorang ilmuwan Muslim, beliau membuat penelitian-penelitian untuk menyingkap kepada kita keajaiban-keajaiban dalam setiap penciptaan Allah. Itu luar biasa. Kalau kita lihat penelitian yang beliau lakukan, luar biasa. Beliau bisa membuktikan ini keagungan Allah, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Hanya sayang, hidayah di tangan Allah. Ilmuwan itu di akhir-akhir ini terdengar banyak pendapat nyeleneh tentang agama. Ya. Ini kalau dia berbicara tentang pengetahuan alam, bagus. Kalau dia sudah mulai bicara agama, sudah mulai kacau. Kenapa? Dia enggak mempelajari ayat syar'iyah. Yang dia pelajari ayat kauniyah. Kalau seseorang berbicara pada sesuatu yang bukan bidangnya, akan kacau balau. Ya, akan kacau balau jemaah sekalian. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Kata Nabi SAW, kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Dia memang ahli. Kalau dia bicara tentang apa namanya? Kehebatan alam ini, bagaimana kehebatan Allah menciptakannya, keajaiban-keajaiban. Tapi kalau dia berbicara tentang agama, dia bukan ahlinya. Malah muncul kekacauan-kekacauan, penyimpangan-penyimpangan. Siapa yang saya maksud? Harun Yahya. Ya. Itu luar biasa kalau antum dengarkan, nonton videonya. Luar biasa. Tapi di akhir-akhir ini banyak penyimpangan-penyimpangan yang muncul darinya. Karena mulai berbicara tentang agama tanpa ilmu. Bukan bidangnya di situ. Iya. Hadahullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Jadi ini jalan yang kedua, mengenal Allah dengan memperhatikan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah di alam ini. Dan itu juga Allah perintahkan dalam Al-Quran. Sebagaimana kata beliau, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Dan di antara tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Malam dan siang, jemaah sekalian. Jangan kita hanya melalui begitu saja. Cobalah renungkan, cobalah perhatikan. Di situ ada tanda keagungan dan kebesaran Allah. Sedikit contoh, jemaah sekalian. Allah telah menetapkan kapan masuk waktu siang dan kapan masuk waktu malam. Coba kita renungkan. Adakah makhluk yang sanggup menahan datangnya waktu malam, mencegah perginya waktu siang? Tidak ada. Tidak ada yang sanggup. Begitu pula Allah mengatur peredaran, perputaran matahari dan bulan. Adakah makhluk yang sanggup, walaupun mereka bersatu seluruhnya, untuk memindahkan terbitnya matahari dari timur ke barat? Gak ada yang sanggup. Itu saja gak sanggup yang setiap hari kita saksikan. Maka dengan mengenal Allah, kita juga sadar kita adalah makhluk yang lemah. Dan ini yang digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membungkam Namrud. Namrud mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, Robku yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud mengatakan, saya juga bisa. Kalau saya biarkan hidup, ya hidup. Kalau saya bunuh, ya mati. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Allah yang menerbitkan matahari dari timur, silahkan kamu terbitkan dari arah barat. Maka orang kafir itu pun terdiam. Dia gak bisa apa-apa. Banyak lagi, jemaah sekalian, hal-hal yang mungkin kelihatan sepele, kalau kita renungkan, subhanallah, di situ terkandung keagungan dan kebesaran Allah. Maka lanjutan ayat, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan itu kalau kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya. Surat Fussilat ayat ke-37. Jadi ayat ini mengajak kita memperhatikan peredaran matahari dan bulan. Begitu pula pergantian siang dan malam. Di situ terdapat tanda keagungan dan kebesaran Allah. Sekaligus bantahan kepada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka. Bukan mereka berdosa, tidak, tapi penghinaan untuk menghinakan orang-orang yang menyembah matahari dan bulan tersebut. Iya. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Perhatikan, jemaah sekalian, ayat ini juga mengabarkan kepada kita tanda keagungan dan kebesaran Allah. Langit dan bumi ini dialah yang menciptakan. Dan juga menunjukkan kepada kita, dia bukan sekedar pencipta, tapi dia adalah pencipta yang penuh hikmah. Yaitu ketika dia menciptakan matahari dan bulan selama 6 hari. Padahal mudah saja bagi Allah untuk menciptakan sedetik saja atau kurang daripada itu. Cukup dia mengatakan kun, jadilah, maka terjadi. Tetapi Allah mengabarkan kepada kita, dia ciptakan matahari dan bulan di dalam 6 hari. Untuk menunjukkan kepada kita, dia juga Al-Hakim yang maha hikmah. Ada hikmah-hikmah yang dia inginkan di balik itu. Kata para ulama, di antara hikmahnya adalah manusia memetik pelajaran. Segala sesuatu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ada tahapan-tahapannya. Iya. Summa istawa 'alal arsy. Kemudian dia istiwa di atas arsy, yaitu di atas langit yang 7. Inilah yang dia kabarkan kepada kita. Dia tinggi di atas arsy. Dan inilah yang dikatakan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini pula yang dikatakan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini pula yang dikatakan oleh imam yang 4. Allah di atas arsy, di atas langit. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, wa anna allaha ala arshihi fi samaihi, bahwasanya Allah di atas arsnya, di atas langitnya, dan dia tidak membutuhkan ars sedikit pun. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, termasuk imam yang empat. Belum pernah di masa Nabi, belum pernah imam yang empat mengatakan selain itu. Tidak ada yang mengatakan enggak bisa dikatakan Allah di atas arsy. Tidak pula ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Tidak pula ada yang mengatakan Allah di mana-mana atau Allah menyatu dengan makhluk. Tidak pernah. Seluruh imam yang empat, seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengatakan Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, dan dia tidak butuh kepada arsy sedikit pun, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Pengawasannya lebih dekat kepada kita daripada diri kita sendiri. Walaupun dia di atas arsy, ilmunya meliputi segala sesuatu. Dia maha mengawasi kita. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Yughshil laila an-nahara. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang. Yatlubuhu hathitha, yang mengikutinya dengan cepat. Apabila datang malam, maka siang segera pergi. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Dan matahari, bulan serta bintang-bintang, semuanya tunduk dengan pengaturannya. Semuanya diatur olehnya, semuanya beredar dengan perintahnya. Enggak bisa dirubah-rubah oleh manusia. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya dia yang mencipta dan mengatur atau memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabb seluruh makhluk. Inilah jemaah sekalian, dua ayat yang disebutkan oleh penulis, di situ mengandung pengenalan terhadap Allah melalui ayat kauniyah, ciptaan Allah di alam ini. Maka kita pelajari, baik yang sudah disebutkan dalam ayat ini maupun yang belum disebutkan. Intinya, setiap makhluk kita amati, di situ terkandung pelajaran bagi kita. Tidak mungkin yang menciptakan ini kecuali Allah yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha berilmu, yang maha hikmah. Setiap makhluk, gak usah jauh-jauh, dalam diri kita sendiri saja. Gak usah jauh-jauh, dalam diri kita sendiri saja. Setiap kita pelajari bagaimana Allah menciptakan tubuh kita, luar biasa. Kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, lihat hidung kita menghadap ke bawah ke atas. Ya. Ke bawah kan? Coba kalau dibuat menghadap ke atas, hujan masuk air. Ya. Kita enggak usah jauh-jauh, yang sederhana saja. Kita keluar sebentar, lihat di luar. Lihat langit. Di mana tiang langit? Enggak ada, jemaah sekalian. Padahal itu adalah atap bumi. Lalu bandingkan dengan masjid yang kita buat ini. Masjid yang kecil ini tiangnya banyak sekali. Kalau enggak ada tiang, runtuhlah masjid ini. Tapi lihat langit di luar. Enggak ada tiang. Allah mampu meninggikan, padahal di atasnya ada malaikat yang begitu banyak. Tapi Allah Maha mampu meninggikannya tanpa tiang. Banyak, jemaah sekalian. Setiap kita amati, setiap kita lihat ciptaan Allah, di situ terkandung keagungan dan kebesaran Allah. Maka Syekh sampai pada kesimpulan. Warabbu huwal ma'bud. Rabb, dialah yang pantas disembah. Apabila dia sang pencipta, penguasa dan pengatur alam ini, maka seharusnya hanya dia yang kita sembah. Karena itu kesimpulan orang yang berakal. Sebab sungguh bodoh kita kalau kita menyembah makhluk yang tidak bisa menciptakan kita, enggak bisa memberi rezeki kepada kita, tidak bisa menciptakan segala kenikmatan untuk kita, tidak bisa mendengarkan doa-doa kita, kalaupun bisa enggak akan mungkin mengabulkan. Tidak punya kuasa mengatur alam ini, tidak pula menguasainya. Sungguh bodoh kita kalau menyembah selain Rabb. Maka Rabb dialah yang patut disembah. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-sama'a bina'a, yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap kalian. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, dan menurunkan kepada kalian air dari langit, lalu dengannya dia mengeluarkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang kalian sembah selain dia, padahal kalian sudah mengetahui Allah sebagai Rabb. Kenapa kalian jadikan selain dia sebagai tandingan baginya? Surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna ayat ini, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatunya ini, dialah yang pantas diibadahi. Inilah jemaah sekalian kesimpulan pengenalan terhadap Allah, bahwa dia adalah Rabb, pemilik nama-nama yang maha mulia dan sifat-sifat yang maha tinggi, maka dialah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Ayat yang terakhir yang kita baca, Al-Baqarah 21-22, di sini masih banyak faedah pelajaran yang bisa kita petik, namun waktu kita terbatas, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Pertanyaannya berapa menit lagi berbuka? Enggak lama lagi insyaallah. Manfaatkan untuk berdoa. Dan doa itu ada dua macam, sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah dalam pembahasan macam-macam ibadah. Doa itu ada dua macam, doa ibadah dan doa permohonan. Jadi kita menuntut ilmu itu juga berdoa, karena menuntut ilmu itu ibadah. Iya. Dan termasuk saat yang paling tepat banyak berdoa di akhir waktu puasa. Iya. Inilah saatnya. Menuntut ilmu termasuk berdoa, namanya doa ibadah. Iya. Kecuali sudah lapar banget enggak semangat. Jadi enggak ada pertanyaan lagi. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya sunnah. Ya. Kunut witir. Kunut witir sunnah. Artinya kalau tidak dilakukan, tidak sampai batal witirnya. Ya. Kalau dilakukan, bagus, afdol. Ya. Dan apabila imam melakukan, maka makmum mengangkat tangan dan mengaminkan. Ya. Sunnah. Kunut witir. Kalau dikatakan sunnah muakkad, saya belum tahu dalilnya. Karena kalau dikatakan sunnah muakkad, harus ada dalil yang sifatnya menekankan gitu. Dan saya belum tahu dalilnya. Iya. Sangat baik untuk dibaca. Iya. Tapi yang tidak baca dia apa namanya? Artinya tidak kita celah. Iya. Tidak kita celah karena dia tidak membacanya. Iya. Wallahu alam. Kalau imam enggak baca, kita jangan baca sendiri, ya. Kecuali kita witir sendiri ya, boleh. Silakan. Tentang keutamaan itikaf itu kan di adanya di masjid itu Ustaz. Bagaimana ibadah kita lakukan di situ. Tapi ada yang mengatakan maksudnya dia akan mendapatkan al-lailatul qadar gitu kalau saat dia beritikaf di masjid. Tapi ada sebagian mengatakan kalau saat di rumah apakah benar gitu bisa mendapatkan Ya, baik. Yang mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar, yaitu pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan, adalah semua orang yang beribadah di malam itu, baik di masjid maupun di rumah. Tetapi tentu yang di masjid lebih afdol, karena kemuliaan tempatnya dan juga karena amalan sunnahnya, yaitu iktikaf, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi walaupun sama-sama dapat pahala lebih baik daripada 1000 bulan, tapi lebih baik itu berapa kali lebih baik? Nah, disitulah berbeda-beda sesuai dengan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Bisa jadi lebih baik itu 1001, 1002, atau bahkan 2000, 3000, atau bahkan jumlah yang tidak kita ketahui. Hanya Allah yang Maha tahu. Allah lipat gandakan sesuai kadar kualitas dan kuantitas amalan kita. Masjid pun bisa berbeda. Antara masjid kita dan Masjid Nabawi beda pahalanya. Begitu pula Masjidil Haram. Jadi lebih afdal yang di masjid, kecuali wanita, tetap yang lebih afdal di rumah. Iya. Adapun yang laki-laki lebih afdal dia di masjid, tapi walaupun dia di rumah tetap dia dapatkan. Itu beneran dah azan tuh. Ya. Ya, ya. Baik, sudah hampir ya. Itu pertama tidak ada dalil khusus, adanya dalil umum. Adanya dalil umum. Dalil umum apa? Berdakwah, menuntut ilmu. Sama sekarang menjelang berbuka. Ini ada dalilnya enggak? Dalil khusus juga enggak ada. Jadi sama aja. Kultum tarwih dan sekarang kita kajian menjelang buka puasa, sama-sama tidak ada dalil khusus. Nah, yang tidak ada dalil khusus dan kita anggap bagian dari ritual itu, maka dia menjadi bid'ah. Jadi kalau kita anggap kultum tarwih bagian dari tarwih atau sunnah tarwih, saat itu menjadi bid'ah. Kalau kita enggak anggap seperti itu, dia tidak masalah. Oleh karena itu, jangan dirutinkan. Kadang-kadang tidak masalah. Kalau dirutinkan, khawatir orang-orang awam mengira nanti kurang afdal kalau enggak ada kultum. Kalau saat mereka mengira seperti itu, saat itu mereka sudah nambah-nambah dalam syariat. Jadi sama aja, kultum tarwih dengan kajian sekarang sama aja. Tidak ada dalil khusus, adanya dalil umum. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin.